untuk mendengarkan bahasan kajian bermanfaat dari kitab tersebut, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, di kesempatan kali ini kita masuk pada bab keberapa dan pembahasan? Di 45. 45, Ustaz. Pembahasan tentang? Tentang kita menghukumi orang secara zahir. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin nanti memperdalam materi, silahkan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kita simak bersama kajian ini. Kepada Ustaz kami persilakan, Faliyat Abdul Masyarakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar yang semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kaidah yang ke-45. Bunyi dari kaidah ini adalah annahum yahkumuna 'alan nasi bima dhahara min a'malihim wa yad'una as-sara'ir ila Allah. Artinya adalah annahum, bahwa mereka yang dimaksud adalah ahlu sunnah, yahkumuna 'alan nas, menghukumi manusia, bima dhahara min a'malihim, dengan apa yang tampak dari amal mereka. Wa yad'una as-sara'ira ila Allah, dan mereka menyerahkan as-sara'ir, yakni rahasia batin, ya, apa yang ada di batinnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah, kaidah yang besar yang hendaknya kita ketahui. Dan penulis menurunkan beberapa dalil dalil dari Al-Quran, juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim litu'aridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Yang artinya, sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian, idzan qalabtum, apabila kalian kembali, ilaihim, kepada mereka, litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya, sayahlifun, mereka, yakni kaum munafik, ingin bersumpah, nanti bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian, apabila kalian pulang. Pulang di sini, pulang dari peperangan Tabuk. Kaum munafikin tidak berangkat. Kaum munafikin bersumpah di hadapan kaum mukminin dengan tujuan yang disebutkan di sini, tu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya agar kalian tidak mencela mereka karena mereka tidak ikut berangkat untuk berperang. Kemudian Allah berfirman, fa'aridu anhum innahum rijsun, maka berpalinglah dari mereka, sesungguhnya mereka adalah najis, ya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam, jazaan lima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Surat At-Taubah ayat 95. Ini dalil yang pertama yang diturunkan oleh penulis mereka bersumpah. Ya. Apa hubungannya dengan kaidah ini? Hubungannya sangat erat. Di mana kita kaum muslimin, ya, itu menghukumi orang dengan apa yang nampak. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih jelas lagi ketika nanti kita baca perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Nah, orang-orang munafik mendatangi kaum mukminin bersumpah, ya. Secara zahir diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa, ya, mereka adalah orang-orang yang rijsun, najis. Dan mereka hanya bersumpah untuk menutupi hakikat diri mereka. Kemudian di sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari hadis Ummul Mukminin, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini dikatakan wa fis sahihi, dalam hadis yang sahih, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, sesungguhnya kalian berseteru kepadaku di depanku, boleh jadi sebagian kalian lebih hebat hujahnya daripada sebagian yang lain. Jadi boleh jadi sebagian kalian memberikan alasan dengan bahasa yang lebih bagus, lebih hebat daripada sebagian yang lain. Wa innama ana aqdi bi nahwi ma asma', dan sesungguhnya aku akan menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min akhihi syai'an fala ya'khudhu, maka barang siapa yang telah aku putuskan untuknya dari saudaranya tentang sesuatu, maka jangan ambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min an-nar, karena aku sesungguhnya memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kata Syekh Hafizahullah, fahadha qawlu imamil hukami wa sayyidi waladi Adam. Ini adalah perkataan imamnya para hukam, yakni maksudnya Nabi Muhammad SAW dan sayyid dari anak Adam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, absiruha fa in ja'at bihi akhal al-ainain sabi wal ilyatain khadalla jassaqain fa huwa li sharikin ibn sahma fa ja'at bihi kadhalik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما نضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رسول صلى الله عليه وسلم berkata, absiruha, perhatikanlah wanita tersebut, فإن جاءت به, apabila dia melahirkan anak, ya, yang bentuknya atau sifatnya akhal al-ainain, yang sifatnya matanya hitam, dua matanya hitam. Sabiqo ilyataini, yang apabila bayi tersebut, ilyataini artinya dua pantatnya, ya, dua bokongnya, itu berisi. Khodalla jassaqain, ramping dua saqainya, saq ini betisnya. Fahuwa li syarikin ibni sahma, maka anak tersebut itu adalah milik Syarik bin Sahma. Maksudnya apa hadis ini? hadis ini adalah penggalan dari hadis yang lumayan cukup panjang yang disebutkan di Bukhari dan Muslim serta di yang lainnya tentang masalah li'an, saling melaknat antara suami istri. Ketika suami menuduh istrinya berbuat zina atau istri menuduh suaminya berbuat zina. Dan ini kejadian terjadi pada seorang sahabat yang mulia bernama Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat mesum, berbuat zina dengan Syarik bin Sahma. Ya? Dan istrinya tidak mengakuinya. Sehingga terjadilah li'an. Karena Rasulullah SAW berkata, kau tegakkan bayyinah kepada Hilal bin Umayyah, kau tegakkan bayyinah atau zahran fi zah, atau dicambuk di punggungmu, ya, atau dicambuk. Karena menuduh seseorang berbuat zina, hukumannya dicambuk, ya, dicambuk. Kalau tidak mengeluarkan, tidak mendatangkan saksi dan bayyinah, kau akan dicambuk. Kemudian dia bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal yang bisa melepaskanku dari hal ini. Maka turunlah ayat-ayat li'an. Ketika suami istri ya saling menuduh, maka hendaknya melakukan li'an, dan ini disebutkan di awal-awal surat An-Nur tentang al-li'an ini. Nah, kemudian ketika saling melian, saling melaknat maksudnya, antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya, dan tentunya setelah itu dipisah antara suami istri tersebut. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut berkata, absiruha, perhatikan wanita tersebut. Fa in ja'at bihi, apabila dia datang membawa anak, yakni bayi, ya, atau apabila dia melahirkan anak yang sifatnya matanya berwarna hitam, dua matanya berwarna hitam, pantatnya berisi, kemudian betisnya itu ramping, fa huwa li syarik ibni Sahma. Dalam riwayat yang lain, kalau rambutnya keriting, kalau rambutnya apa? Keriting, ya, maka itu punyanya Syarik bin Sahma, artinya dari Syarik bin Sahma. Nah, sebelumnya Rasul bilang kalau rambutnya lurus, kemudian matanya kemerahan, ya, matanya kemerahan, maka itu adalah milik Hilal bin Umayyah, dari Hilal bin Umayyah, dari Hilal bin Umayyah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Faja'at bihi kadzalik. Faja'at bihi kadzalik. Wanita tadi melahirkan anak yang bentuknya atau inam sifatnya akhalal ainain sabiqa ilyatain khadalla jasaqain. Ya. Kedua matanya itu hitam dan seterusnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun, seandainya tidak karena apa yang telah diputuskan, telah terputuskan dari kitab Allah, ya, artinya tentang hukum laknat, saling melaknat, lakana li walaha sya'nun, maka aku dan wanita tersebut punya urusan lain. Ya, karena sudah dari kitab Allah sudah diselesaikan, selesai. Ya. Nah, kemudian dalil berikutnya, an Usama ibn Zaidin qal, dari Usama bin Zaid dia berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-huraqat min juhayna, فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقوالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة dari Usama bin Zaid dia berkata kami diutus oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sari pasukan yang kecil kemudian kami mendatangi khuraqat dari Juhayna ya yeah. Hurukat ini nisbah kepada Hurukah. Hurukah. Namanya adalah Juhaysh bin Amir bin Sa'dabah bin Mudi'ah bin Juhayna. Dinamakan dengan Hurukah karena apa? Karena dia membakar suatu kaum, ya, membakar suatu kaum dan membunuh mereka. Jadi kejam sekali. Cara dia melakukan kejamannya ini dengan cara membakar dan membunuh dan ya, sangat melampaui batas maka disebut huraqah fa adraktu rajulan aku mendapati seseorang faqal orang tersebut berkata la ilaha illallah mengucapkan la ilaha illallah maka tetap dibunuh oleh Usama ya Usama punya ijtihad bahwa dia itu melakukan hal itu karena takut dengan pedang. Sehingga laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kata Usama, fawaqa'a fi nafsi min dhalik. Ada sesuatu di hatiku. Ya, sehingga aku menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan kau tetap membunuhnya? Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innama qalaha khawfan minas silah. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari senjata. Rasul berkata, afala syakakta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah kau sudah membuka dadanya, ya, membuka hatinya, melihat, sehingga kau tahu apakah dia mengucapkan hal tersebut atau tidak, sesuai dengan hatinya. Kemudian kata Usama, famazal, terus Rasulullah SAW mengulangi hal tersebut kepadaku. Ya, afala syakukta an qalbihi hatta ta'lam aqwalaha amla. Diulang-ulang terus sampai aku berharap bahwasanya aku itu masuk Islam di hari itu. Ya. Kemudian Sa'ad berkata, "Wa ana wallah dan aku demi Allah tidak akan membunuh seorang ya. La aktulu musliman tidak akan membunuh seorang muslim sehingga dibunuh oleh Dzul Butain, yakni oleh Usama." Karena pengalaman ini. Qal, kemudian ada seseorang yang berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. "Wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Sehingga agama itu semuanya milik Allah. Faqala Sa'd, Sa'd berkata, "Qad qatalna hatta la takuna fitnah." Kami telah berperang sehingga tidak ada fitnah. Ya. Wa anta, sedangkan kau wa ashabuk dan saudara-saudaramu atau kawan-kawanmu, turidun antuqatil, antuqatilu, kalian ingin berperang, hatta takuna fitnah, untuk memunculkan fitnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Terakhir dari apa yang ditulis oleh Syekh di sini adalah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tadi saya salah sebut, bukan Abdullah bin Abbas, tetapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Umar Ibn Khattab, sekali lagi afwan, tadi ana salah berkata Abdullah bin Abbas. Wa kana Umar Ibn Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu langsung dihukumi, diambil sesuai dengan wahyu. Karena zaman wahyu. Wa innal wahya qad inqata. Dan sesungguhnya saat ini wahyu telah terputus. Tidak turun lagi wahyu ini. Wa inna ma na'khudhukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Dan sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini dengan apa yang nampak dari amal perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Maka barang siapa yang menampakkan kepada kami dengan kebaikan, maka kami percaya dia, ya, dan kami dekatkan dia. Walaysa ilayna min sariratihi syai'un. Walaysa ilayna min sariratihi syai'un. Dan adapun hal yang tersembunyi dari apa yang tersimpan di hatinya, itu kembalinya bukan kepada kami, bukan urusan kami. Allahu yuhasibuhu fi sarirotihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menghisab sarirahnya, yani apa yang ada di hatinya. Wa man adhara lana su'an. Sedangkan siapapun orangnya yang menampakkan keburukan di hadapan kami, lam na'manhu, maka kami tidak mempercayainya, ya, tidak menyebutnya sebagai orang yang terpercaya. Walam nusaddiqhu, dan tidak membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasana, walaupun berkata bahwa apa yang disembunyikan di hatinya itu adalah hal yang baik. Ini lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi bahwa apa yang disampaikan dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka menghukumi manusia itu secara zahir, ya, dan Allah yang menghukumi secara dan urusan batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat jelas ketika kita membaca perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena wahyu sudah terputus. Ya. Wahyu sudah terputus dan tidak tahu. Masalah hati siapa yang tahu? Tetapi kita hukumi orang itu sesuai dengan zahirnya. Kalau ada orang zahirnya jelek, mabuk-mabukan, berbuat maksiat secara terang-terangan, ya, tidak taat, maka kita hukumi dengan apa? Dihukumi dengan apa yang nampak dari perbuatannya. Dengan apa yang nampak dari perbuatannya. Nah, kita hukumi dia sebagai apa? Orang yang jelek. Kita katakan dia orang yang jelek. Karena apa? Karena dia menampakkan zahirnya yang jelek. Oleh karena itu salah sebagian orang yang berkata, ya, mungkin dia lebih baik dari kita. Ya, kalimat mungkin bisa jadi, tapi, ya, tapi ketika kita menghukumi orang itu secara zahir, secara apa? Zahir. Hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zahirnya masya Allah rajin di masjid, sholat 5 waktu di masjid, ya, laki-laki. Kemudian tutur katanya baik dan seterusnya, zahirnya baik, kita hukumi baik. Jangan sampai kita katakan ini orang ya cuma dohirnya saja, hatinya mah buruk, jelek. Nah, ini enggak boleh. Sebagaimana tadi kebalikannya. Nah, kebalikannya. Nah, kita menghukumi orang secara zahirnya. Ya, menghukumi teman-teman kita, menghukumi kaum muslimin yang lain ya. Kalau mereka tampakkan hal yang baik, kita hukumi mereka secara baik zahirnya. Ya. Lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum takhtasimuna ilayya." Kalian yakni berkhusumah. Kalian berkhusumah, berseteru di hadapanku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian lebih hebat menyampaikan hujjahnya, menyampaikan alasannya daripada yang lainnya. Bisa jadi yang benar nih, itu kalah hujjahnya. Tetapi secara zahir saja dihukumi. Kata Rasulullah SAW, "Wa innama aqdi bi nahwi ma asma'." Sesungguhnya aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Sesuai dengan apa yang aku dengar. Makanya sangat penting sekali ya mengetahui kaidah ini. Ini kaidah sangat bagus sekali. Karena kalau misalkan tidak baik kaidah ini, tidak ada aturan. Bingung, rusak. Ya, kita menghukumi orang secara zahir, adapun urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya, ya, zahirnya orang tidak sholat, ya buruk. Jangan katakan dia lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Kita enggak boleh hukumin orang. Anda ya, akhi. Zahirnya jelek. Adapun hatinya betul diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, kaidah ini harus kita pahami betul-betul. Annahum yahkumuna 'ala an-nas bima dhahara min a'malihim. Bahwa mereka yang ahli sunnah menghukumi manusia dengan apa yang nampak dari amal mereka. Wa yada'una as-sara'ira ila Allah. Kemudian menyerahkan as-sarair, urusan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun ketika berada dalam majelis, dalam hukum menghukumi ya, dalam sidang ya. Si hakim melihat dari sisi apa? Apa yang nampak? Sisi apa yang nampak? Nah, itu. Jadi terambil dari kaidah ini. Ini kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam mengadakan islah, perbaikan. Ya, dalam mengadakan islah. Menurut Islam, apa yang zahir? Menghukumi orang. Ada wanita enggak pakai jilbab. Satu wanita pakai jilbab. Kita hukum secara zahir. Mana yang baik? Yang sesuai dengan aturan Allah, Al-Quran dan Sunnah, tentu yang pakai jilbab lebih baik daripada yang tidak pakai jilbab. Tidak boleh kita berkata yang tidak pakai jilbab lebih baik daripada yang pakai jilbab. Karena apa? Karena hatinya kan tidak tahu. Nah, ini salah. Ini tidak benar. Karena apa? Karena kaidahnya kita menghukumi orang secara zahir. Adapun hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang azan. Allahu Akbar, suara yang indah. Ya, azan ini suara indah, tidak bisa dibandingkan dengan kidung. Azan suara yang sangat indah. Orang ketika mendengar azan sholat. Ada orang ketika mendengar azan ketawa-tawa, tidak sholat dan seterusnya sampai selesai. Secara zahir kita hukumi bahwa yang dengar azan kemudian sholat ini orang yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan di mata Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mata orang-orang yang soleh. Ini orang baik. Orang yang mendengar azan, tutup telinga, bahkan minta azan supaya ditutup misalkan, ini orang enggak baik. Menurut syariat Islam. Ya. Ini orang tidak baik. Tidak bagus. Oleh karena itu, ketika kita menghukumi, hukumi dengan apa? Zahir. Jadi kita katakan, Orang yang enggak sholat belum tentu enggak baik. Misalnya gitu ya. Karena kita enggak tahu hatinya. Ini salah. Ini salah. Karena apa? Menyelisih kaidah ini. Menyelisihi kaidah yang besar ini. Oleh karena itu harus kita pahami. Sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah menghukumi manusia dengan sesuai dengan yang nampak dari amal mereka dan menyerahkan urusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taufik barakallah. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita dan menjadikan kita semakin dalam mengilmui dinul Islam ini dan juga semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kini saatnya untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami melalui 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengangkat telepon yang pertama. Kami persilahkan. Halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Rizal di Bandar Lampung. Silakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, ini sedikit menyimpang dari tema. Iya. Ana pernah merasa pernah berhutang dengan orang. Lalu Ana pernah bertanya dengan teman-teman juga mengingatkan share di grup apabila ada hutang mohon diingatkan. Iya. Lalu tidak ada respon dari teman-teman tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita melunasi hutang yang kita lupa dan orang tersebut juga lupa pernah kita hutangi? Mm-hmm. Syukran jazakallah khair. Oh iya. Wa jazakallah khairan. Nah, ketika seseorang hutang ya, kemudian dia lupa, seperti kasus antum tadi, ya, yang harus dilakukan adalah antum ingat-ingat kembali. Karena antum ada apa? Ada masih ada ingat. Ya. Saya pernah berhutang kepada seseorang. Gitu. Ah, kemudian kalau misalkan antum tahu dan ingat nominalnya dan tahu bahwa hutangnya betul kepada si fulan, walaupun si fulan tadi menyangkal, Anda kok enggak berhutang? Ah, antum ketika memang sudah yakin atau minimal ghalabatudh dhon, katanya dhon berat bahwa betul Anda punya hutang sama fulan ini dan fulan ini walaupun menyangkal, itu tetap antum kasih kembali ke dia. Misalkan hutangnya 200 ribu atau 500 ribu, misalnya gitu ya. Antum kasih 500 ribu. Dan akhi, Anda ingat betul bahwa saya hutang kepada antum. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya misalkan antum lupa kepada siapa nih? Di antara teman-teman nih. Saya utang, tapi kepada siapa nih? Kan gitu. Kemudian diumumkan ya sama mereka itu, ya ikhwah, kawan-kawan, ana pernah berutang sekian. Ingat, tapi saya lupa kepada siapanya di antara antum nih. Nah, kemudian di antara mereka tidak ada yang mengaku, enggak ada kok, gitu ya. Nah, antum tanya lagi. Ya, terus. Tapi ketika memang sudah tidak ada itu, memang betul-betul mereka juga lupa, tapi antum yakin itu antum atau minimalnya gua lupa tuan. Anda ingat bahwa antum berhutang. Itu duit atau harta tadi asan disedekahkan. Sedekahkan untuk niatkan kepada orang yang ngasih hutang itu. Ya, ini caranya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami akan bacakan pesan singkat telah masuk Ustaz dari saudara kita Hendra di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, kadang orang yang bergelut lama dalam dunia sufi beralasan dengan wihdatul wujud hanya manjas saja, bukan hakiki. Nah, bagaimana membantah manjas apa? Majas itu menyerupakan saja, bukan yang sebenarnya orang itu menyatu dengan Tuhan. dimajaskan, di seolah-olah kan itu. Iya. Bagaimana membantah pendapat-pendapat mereka ini yang kadang bisa menyesatkan orang apa misalnya? Iya. Jawabannya adalah fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali kitab Allah. Ya. Kemudian wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini khutbatul hajah, ya, yang sering diulang-ulang oleh duat sunnah dalam khutbah-khutbah mereka. Ini merupakan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yakni penguat kepada para sahabat tentang pentingnya manhaj ini. Ya, diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Syekh Al-Albani dalam rangka untuk menguatkan, ya, manhaj para sahabat tentang hal ini. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Rasul sudah menjelaskan pada kita bahwa din Islam ini sudah apa? Sudah di atas sesuatu yang terang. Ya. Malamnya seperti siangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berpaling melainkan akan binasa. Yang berpaling itu akan binasa. Ya. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi sampai iri datang ke Umar bin Khattab. Kata dia, ayatun fi kitabikum takra'unaha. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian senantiasa baca. Kalau ayat ini turun kepada kami, sekalian orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Kami akan menjadikan hari itu sebagai hari 'id, hari perayaan, hari turunnya ayat itu. Ayat apa itu, kata Umar? Itu ayat tadi yang kita baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, kemudian perhatikan, kita ketika meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka kembalikan kepada Nabi Muhammad, kepada Islam yang murni, yakni dari sisi akidahnya, manhajnya, ibadah, akhlak dan muamalat. Karena apa? Ketika menyimpang sedikit, siapa yang bisa menjamin yang akan tetap seperti itu? Ya. Taruhlah misalkan hanya sekedar majazi, ya. Ini apakah kalau misalkan diiyakan, apa tetap berhenti di situ? Orang itu akan berkreasi, ya, berkreasi. Ini, tapi ingat bahwa dalam ibadah, akidah tidak ada kreasi. Urusan dunia boleh antum berkreasi, tapi urusan akidah, urusan ibadah, urusan yang menyangkut agama, wajib kita nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka sad lidzari'ah, menutup pintu apa? Menutup pintu kesesatan. Dibuka keran ini, maka setiap orang punya apa? Punya kreasinya masing-masing. Ah itu. Oleh karena itu, hendaknya kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan apa? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian kalau pegang dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Kemudian kita pahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Ya? Yang mereka sudah ditazkiyah sama Allah. Ya? Allah katakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum waridwan. Gitu. As-sabiquna al-awwalun, orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima sulha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadi, telah menjadi baik generasi tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Ya, generasi awalnya. Jadi apapun yang namanya penyimpangan sekecil apapun itu kita tutup. Ya. Kita tutup. Ya, dari sisi bahasa, dari sisi amalan dan seterusnya. Karena apa? Karena bid'ah walaupun kecil akan menyeret kepada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib awalnya dianggap bid'ah yang kecil. Ya, sekedar membaca zikir sekian, sekian, sekian, sekian. Akhirnya sampai apa? Sampai memerangi Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Jadi sedikit-sedikit tuh. Ya. Nah, itu. Nah, selama kita meyakini bahwa petunjuk yang paling benar adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah itu. Ya. Sudah itu. Kemudian ketika ada ikhtilaf, ini saya hanya majas saja. Ya. Kemudian ada pertentangan, lebih baik orang yang berakal maksud saya, ini ya sudah. Daripada bertentangan dengan kaum muslimin, lebih baik kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW atau petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Fajar di Sukabumi, Jawa Barat, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya dengan penggunaan detektor kebohongan pada pemeriksaan kasus hukum? Karena sekarang ini banyak orang yang dohirnya mengatakan tidak, tapi ternyata dalam hatinya dia melakukan tersebut. Maka pihak-pihak tertentu menggunakan detektor kebohongan untuk kasus-kasus hukum tertentu. Ya, masalah kasus hukum, ya, itu hukum asal al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-bayyinah itu adalah keterangan, bukti bagi orang yang menuduh, dan yamin bagi man ankar, sumpah bagi orang yang mengingkari. Tetapi ketika ada qarinah, orang yang bersumpah itu berbohong, ada qarinah, ya, ada qarinah, ada bukti-bukti orang itu bersumpah itu berbohong, maka sumpahnya tidak bisa diterima. Ya. Nah, saya belum paham tentang alat detektor tersebut, tapi kalau misalkan bisa untuk membongkar memang kebohongan, ya. Nah, itu kemudian betul tidak asal-asalan, maka bisa jadi seperti itu. Ya, itu dikembalikan kepada orang yang lebih paham. Ya, diserahkan kepada orang yang lebih paham dalam menangani banyak kasus seperti itu. Karena untuk ketika disidangkan sebuah perkara, dihukumkan sebuah perkara, ini tidak sederhana. Tidak sederhana seperti yang kita sangkakan. Jadi harus banyak sekali bukti, kemudian harus hati-hati, ya, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu kesempatan. Satu lagi, ya. Baik, Ustaz. Ikhwatul Islam, kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin masuk bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon petunjuknya. Saya berasal dari keluarga besar. Ya, saya mohon petunjuknya. Saya 13 bersaudara. Ustaz, iya. Di antara kami bersaudara ada seorang saudara kami Iya. Yang yeah. Yang melakukan, mohon maaf, perzinaan. Kami sudah memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada saudara kami. Tetapi hal itu dilakukan lagi, Ustaz. Jadi bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Iya. Cukup ya Ibu ya. Hmm. Terima kasih atas pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'd. Iya. Ketika ada salah satu dari anggota keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, tentunya orang lebih dekat dengan kita, tentu orang lebih kita sayangi daripada yang lain, itu sesuatu yang wajar ya. Ketika kita melihat ada salah satu dari keluarga kita terjatuh kepada perbuatan maksiat, ya, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ya dengan betul-betul memperhatikan orang tersebut, kita cegah semaksimal mungkin dia jatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Kalau bisa dengan tangan, dengan tangan. Ya. Maksud dengan tangan itu artinya kalau misalnya sebagai orang tuanya, misalkan kalau orang tua ya. Ya. Cegah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan. Kalau misalkan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, ya, maka nasihatnya pun terus-menerus. Terus. Nasihati terus. Ya. Nasihat itu jangan sekali, dua kali, tiga kali selesai. Tapi terus-menerus. Ya. Sabar dalam menasihati saudara kita. Sebagaimana dia sabar masuk ke dalam maksiat. Waliyadzubillah. Ya. Ya, kita yang nasihati dia sabar. Kemudian berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Ya, kepada orang yang dulu nakal, bandel dan seterusnya itu dirubah bisa. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, antara adzan dan qomat, kemudian di waktu sujud, di malam hari, kemudian waktu hujan, waktu kita misalkan umrah misalkan. Ya, di multazam antara Safa dan di Bukit Safa, di Bukit Marwah ketika kita melakukan sa'i, doa untuk kebaikan saudara kita dan Allah kasih hidayah. Dan bagi Allah sangat mudah. Sebagaimana Rasul mendoakan ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam dan masuk Islam. Ya. Ini penting doa ini. Kemudian jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena putus asa ini bukan sifatnya orang yang beriman. Putus asa itu berdosa. Terus ya, nasihati terus. Ya. Kita nasihati saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Nah itu. Jadi nasihati terus, cegah kemungkaran, kemudian berdoa dan jangan putus asa. Ya. Kasusnya disesuaikan dengan apa yang dihadapi. Ya, disesuaikan dengan apa yang dihadapi. Ya. Jadi biasanya yang lebih tahu tuh yang keluarga ya. Dia harus bagaimana tahu gitu. Dicoba dengan berbagai macam cara. Gitu, tapi jangan ditinggalkan. Karena selama masih di bawah kekufuran. Ya. Bahkan ketika jatuh dalam kesyirikan, kekufuran pun tetap kita nasihati orang supaya apa? Supaya kembali kepada Islam. Ya, ayat ini. Intinya jangan putus asa. Intinya jangan putus asa. Dan berdoa serta terus berusaha, terus menasihati, itu intinya. Ya. Dan dibaiki, dibaiki. Jangan dikasari. Nah, itu. Karena kalau misalnya ini, kalau kita melihat orang kejatuh ke sumur, ya, kita biarkan, kita maki-maki, diomelin, atau kita ambil, ya kan? Ya, kita ambil tangannya. Baik-baik, ya, akhi subhanallah, kasihan kamu ya, kamu kasihan, diangkat dari sumur itu ke atas, kan gitu. Ya, nah, begitu juga orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat, bingung dia keluar dari maksiat itu. Nah, kita ambil baik-baik, pegang tangannya, kita ambil dari kemaksiatan tersebut, kita nasihati baik-baik. Nah, itu. Ya, bukan dikasari, bukan diomel-omel. Kenapa kamu jatuh ke sumur? Ah, ya, iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali ya. Ya, mudah-mudahan saudara Umu tadi yang bertanya, ya, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar dan bisa hidup bersama dengan keluarga dengan kebahagiaan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kehadiran Ustaz di studio kami. Barakallahu fiik. Dan ikhwan dari Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah program acara yang kami bisa persembahkan untuk hari ini, kesempatan siang ini. Semoga dapat menambahkan khasanah ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami pelajaran tersebut dan dalam mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.